السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، yang terhormat Bapak Bupati Jeneponto atau yang mewakili beliau, demikian pula bapak-bapak yang berkenan hadir dalam acara Tabligh Akbar yang bertema merajut ukhuwah di atas bingkai Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana pada hari ini kita dimudahkan untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid yang di dalamnya kita berkumpul untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid yang merupakan tempat yang terbaik yang ada di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid." Bahwa tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kita berkumpul di tempat ini tentu bukan untuk membicarakan hal-hal yang kaitannya dengan dunia. Kita berkumpul di tempat ini bukan untuk membicarakan bisnis, bukan untuk membicarakan hal-hal yang kaitannya dengan politik yang ada di negeri kita. Akan tetapi, kita berkumpul di tempat ini karena kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipersaudarakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Islam, di dalam iman. Siapapun kita, dari manapun kita, dan bahkan mungkin sebahagian kita tidak mengenal sebahagian yang lainnya, akan tetapi kita meyakini bahwa kita adalah muslimin, kita adalah kaum mukminin yang telah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk merasakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karena Allah, yang dipersaudarakan disebabkan karena iman. Ukhuwatul iman, al-ukhuwah al-islamiyah adalah merupakan persaudaraan yang bahagian dari nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apabila persaudaraan tersebut dibangun di atas dasar cinta karena Allah, dia sayang kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan persaudaraan yang tidak akan terputus sampai kita bertemu Allah. Bahkan di akhirat kelak, mereka orang-orang yang berteman, mereka yang bersahabat, mereka yang bersaudara di dunia, pada hari kiamat nanti akan berubah menjadi permusuhan. Mereka yang berteman akan berubah menjadi lawan, akan berubah menjadi musuh, kecuali orang-orang yang dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala dan di atas dasar takwa Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang berteman pada hari kiamat nanti mereka akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang menjadikan dasar persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini sebagai orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan. Untuk itu yang wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada tablik akbar di siang hari ini, sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa kita akan menerangkan pentingnya al-ukhuwah, pentingnya persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman. Persaudaraan di atas dasar iman dan Islam adalah merupakan tali keimanan yang sangat kokoh. Adalah merupakan tali la ilaha illallah yang sangat kuat. Ketika seorang hamba dipersaudarakan dengan yang lainnya atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan persaudaraan yang sangat erat yang akan terus berlanjut sampai mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat At-Tabarani, demikian pula Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh, tali keimanan yang paling kuat adalah mendasari rasa cinta itu karena Allah, dan membenci seseorang juga karena Allah. Dia tidak mencintai, tidak menyayangi seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tali keimanan yang sangat kuat sekali, di mana seorang hamba dipersaudarakan oleh yang lainnya karena Islam, karena iman. Ini lebih kuat statusnya di dalam Islam daripada persaudaraan disebabkan karena nasab keturunan. Oleh karena itu, dalam ilmu warisan yang seharusnya harta tersebut dibagikan kepada karib kerabat, diberikan kepada orang tuanya, diberikan kepada saudaranya, diberikan kepada anak-anaknya. Namun apabila di antara kerabat tersebut ada yang statusnya kafir, bukan seorang muslim, maka tidak diperbolehkan saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La yarithul muslimul kafir. Seorang muslim tidak mewariskan barangnya kepada orang yang kafir. Disebabkan karena berbeda agama. Disebabkan karena di antara kerabatnya ada yang bukan dari Islam. Maka terputuslah hubungan di antara mereka. Bahkan harta itu tidak diperbolehkan diberikan kepada orang tersebut. Meskipun dari kerabatnya. Namun karena dia bukan seorang muslim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganggap ada hubungan di antara keduanya. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa hubungan yang paling kokoh, yang paling kuat adalah hubungan yang dibangun di atas dasar cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saling cinta mencintai karena Allah adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Lebih besar daripada kecintaan seseorang kepada yang lainnya disebabkan karena kedudukan. Atau disebabkan karena hartanya. Saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jal telah mempersiapkan kepada mereka kedudukan yang sangat tinggi di akhirah. Mereka akan diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat nanti. Di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan. Yang akan diberi naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Di bawah naungan arasy-Nya, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan bahwa ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Kalian akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan matahari di atas kepala-kepala mereka. Di antara manusia ada yang berenang dengan keringatnya, tenggelam dengan keringatnya. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai ke dadanya. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai ke pusarnya. Ada yang sampai ke lututnya. Mereka berkeringat sesuai dengan amalan yang saleh yang pernah mereka amalkan di dunia. Namun di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang Allah azza wa jal lindungi mereka. Allah berikan kepada mereka naungan di bawah arasy-Nya. Sehingga mereka tidak merasakan teriknya matahari. Sehingga mereka tidak akan merasakan panasnya matahari. Mereka merasakan keteduhan. Itu adalah bagian dari nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Bukan karena jabatannya. Bukan karena kekayaannya. Bukan karena kerabatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertemu karena Allah. Dan mereka juga berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Aynal mutahabuna fi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Dimanakah orang-orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah, karena aku, pada hari ini aku akan berikan naungan kepada mereka di saat tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang besar. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum mukminin yang mereka senantiasa membangun dasar cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka kaum muslimin, ketika mereka membangun rasa cintanya karena Allah Azza wa Jal, mereka adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan ketetapan dari Allah. Siapa saja di antara kaum muslimin yang dia tidak mencintai saudaranya melainkan karena Allah, karena ketaatannya kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wal mutabadhilina fiyya, wal mutajalisina fiyya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, telah wajib kecintaanku kepada orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku. Telah wajib kecintaanku kepada orang yang mereka duduk karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap duduk kita di majelis ini, di masjid ini, kita duduk bersama meskipun berbeda status kita dalam masyarakat. Ada dari kalangan pejabat, ada dari kalangan rakyat jelata. Mungkin di antara kita ada yang nelayan, di antara kita ada yang pedagang. Demikian pula status-status sosial yang lainnya. Akan tetapi kita duduk di tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan cinta Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Telah tetap kecintaanku kepada mereka yang duduk bersama karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Telah tetap kecintaanku kepada mereka yang saling kunjung mengunjungi, saling berziarah antara satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wajabat mahabbati lil mutabadhilina fiyya. Telah tetap kecintaanku kepada mereka yang selalu saling memberi, saling tolong-menolong antara sebagian dengan sebagian yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki. Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang lelaki mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat. Diharapkan kepada ibu-ibu yang ada di atas, tolong diam ya. Ibu-ibu sekali lagi yang ada di atas. Welcome. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seorang lelaki mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu azza wa jalla ala madrajatihi malakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengikuti perjalanan hamba Allah ini. Lalu kemudian malaikat itu pun yang datang sebagai sosok manusia, dia mengatakan kepada orang tersebut, aina turid? Hendak kemana engkau wahai hamba Allah? Dia mengatakan, uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Lalu malaikat ini bertanya kembali, hal laka min ni'matin tarubbuha alai? Apakah ada tujuan tertentu dari kenikmatan yang engkau harapkan dari saudaramu itu? kamu datang berkunjung kepadanya, mungkin ada satu kenikmatan yang engkau inginkan. Mungkin nagih hutang atau untuk mendapatkan sesuatu. Apa yang engkau harapkan dari saudaramu sehingga engkau mengunjunginya? Kata hamba Allah Subhanahu wa taala ini, la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada yang aku harapkan darinya melainkan aku mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun mengatakan kepada hamba Allah ini, inni rasulullah ilaika bi anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Aku adalah utusan Allah yang diutus kepadamu untuk memberitakan kepadamu bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala cinta kepadamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla cinta kepada seorang hamba. Ketika hamba itu cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita menumbuhkan rasa cinta ini. Hendaknya kita bersyukur dengan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saling cinta, mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Siapa yang cinta kepada saudaranya karena Allah, semakin besar rasa cintanya kepada saudaranya tersebut, maka semakin besar pula rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, "Ma tahabba ithnani fillah illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban lillah." Tidaklah dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah melainkan yang paling afdal di antara keduanya adalah yang paling kuat rasa cintanya kepada saudaranya. Yang paling kuat rasa cintanya kepada saudaranya, maka dia semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul ashabi manzilatan khairuhum li sahibihi. Orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik terhadap saudaranya, terhadap sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana cara mewujudkan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini? Di sana banyak cara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan rasa cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam majlis yang singkat ini saya ingin menyebutkan beberapa hal, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Yang pertama yang akan menumbuhkan rasa cinta adalah kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah, akan semakin kuat persaudaraan yang dibangun di atas rasa cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ruh-ruh manusia, jiwa-jiwa manusia itu berbeda-beda. Ada jiwa yang baik, ada jiwa yang buruk. Jiwa yang baik akan selalu berkumpul dengan yang baik. Ruh-ruh yang baik, yang saleh, akan selalu berkumpul dengan ruh yang saleh pula. Sebaliknya, apabila jiwa itu buruk, dia tidak akan berteman kecuali dengan yang buruk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-arwahu junudun mujannadah." Jiwa-jiwa manusia itu berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok, berjenis-jenis yang berbeda-beda. "Fama ta'arafa minha i'talaf." Apabila jiwa itu saling mengenal, maka dia akan menyatu. Dia akan akur. Dia akan saling mencintai antara satu dengan yang lain. "Wama tanakara minha ikhtalaf." Dan apabila jiwa itu bertentangan, yang satunya baik, yang satunya buruk, pasti akan terjadi perselisihan. Tidak akan bisa menyatu antara yang baik dan yang buruk. Para ulama rahimahumullah menerangkan hadis ini bahwa orang yang saleh itu akan selalu berjalan dengan orang saleh. Dan apabila mereka bertemu, akan muncul keakraban. Akan semakin tumbuh rasa cinta. Semakin kuat rasa cinta itu ketika mereka semakin kuat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan kesalehannya. Demikian pula halnya orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk. Ketika dia bertemu pasangannya, maka dia akan menyatu keburukan bersama dengan keburukan. Ketika ada seseorang berkumpul dengan orang lain, secara kasat mata kita melihat orang yang satunya soleh, yang satunya kelihatannya tidak soleh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati hambanya. Boleh jadi orang yang kelihatannya mungkin amalannya kurang baik, mungkin amalannya tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam hatinya dari kebaikan. Dia ingin berbuat baik. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan dia dengan hamba Allah yang baik pula, yang saleh. Sehingga itu akan memberi perubahan pada kehidupannya. Ketika orang yang buruk bertemu dengan orang yang baik, maka orang yang buruk ini, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki padanya kebaikan, maka itu akan memberi pengaruh kebaikan. Disebabkan karena dia bersahabat dengan orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kemudahan kepada kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang saleh, maka hendaknya kita menguatkan persahabatan itu, menguatkan pertemanan tersebut, menjadikan persahabatan tersebut sebagai persahabatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan putus meskipun dunia ini telah hancur dan telah kiamat. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mempertemukan mereka di dunia, demikian pula di akhirah. Kemudian sebab yang kedua yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta di antara sesama kaum mukminin, apabila mereka senantiasa membangun saling ta'awun, kerjasama tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Hendaknya kalian saling tolong-menolong, saling bekerja sama di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Apabila kaum muslimin mereka saling bahu-membahu untuk kebaikan kita bersama dalam membangun masyarakat, dalam membangun ukhuwah, maka niscaya kaum muslimin akan semakin kuat. Ketika mereka mengetahui bahwa di antara kaum muslimin ada yang membutuhkan bantuan, ada yang mengharapkan pertolongan, maka kita berusaha untuk memberikan bantuan dalam hal-hal kebaikan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau dengan mengisyaratkan kedua tangannya yang menunjukkan hubungan yang erat yang sangat kuat di antara kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula di antara sebab yang akan menumbuhkan rasa cinta adalah semangat untuk beramal. Semangat untuk beramal saleh. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan apapun yang diamalkan oleh seorang hamba, sekecil apapun, pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Apapun yang kalian persembahkan untuk kebaikan kalian dari amalan saleh, maka kalian akan melihat balasan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala dari apapun yang kalian amalkan. Jangan kita menganggap remeh satupun dari perbuatan kebaikan. Meskipun ketika kita berjalan bertemu dengan saudara kita sesama kaum muslimin, lalu kemudian kita melemparkan senyuman. Kita melemparkan senyuman kepada saudara kita. Itu bagian dari kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan engkau meremehkan satu pun dari perbuatan kebaikan. Meskipun ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, engkau tersenyum kepada saudaramu adalah bagian dari sedekah. Apalagi ketika kita bertemu lalu kemudian menebarkan salam. Menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Ini adalah merupakan satu amalan saleh yang kadang-kadang di antara kaum muslimin sudah banyak yang melupakannya. Sebagian kaum muslimin ketika bertemu dengan kaum muslimin yang lain, bukan ucapan assalamualaikum yang disampaikan kepada mereka. Ucapan-ucapan yang lain. Selamat pagi, halo, good morning, dan yang lain sebagainya. Padahal identitas kita sebagai kaum muslimin adalah mengucapkan salam. Di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau bertemu dengannya, maka hendaknya engkau mengucapkan salam kepadanya. Apabila ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, maka wajib bagi kita menjawab salam tersebut dengan jawaban yang lebih baik atau yang semisalnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila disampaikan ucapan selamat kepada kalian, maka balas ucapan selamat tersebut yang lebih baik atau yang semisalnya. Misalnya ada seorang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum. Yang afdal kita menjawabnya, waalaikumsalam warahmatullah. Namun boleh kita menjawab waalaikumsalam. Ketika ada seorang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullah, maka yang afdal bagi kita menjawabnya yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sepantasnya ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi, lalu kita hanya membalas waalaikumsalam. Ini kurang. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menjawab yang lebih afdal atau yang semisalnya, minimal yang semisalnya. Assalamualaikum warahmatullahi, minimal kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sama kaum muslimin. Menebarkan salam akan menyebabkan tumbuhnya rasa saling cinta mencintai di antara kaum mukminin. Apabila kaum mukminin saling cinta mencintai, maka ini akan menjadi sebab mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabu." Dan tidak akan mungkin kalian menjadi seorang yang mukmin yang sempurna imannya hingga kalian saling cinta mencintai. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian melakukannya maka akan menumbuhkan saling cinta mencintai di antara kalian? "Afshus salama bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Biasakan mengucapkan assalamu alaikum. Kadang-kadang disebabkan karena ketidakbiasaan ini menyebabkan seorang lupa mengucapkan salam atau membalas ucapan salam. Padahal ini adalah merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ketika saya di Jawa, seringkali ketika saya mengucapkan salam, jawabannya hanya monggo saja. Jawabannya monggo. Padahal kita sedang mengucapkan salam. Jawabannya monggo. Monggo tidak entah apa maknanya. Ya. Dan tidak berarti doa. Padahal ucapan salam, assalamualaikum adalah doa yang kita sampaikan kepada saudara kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian. Di dunia dan di akhirat. Kalimat yang sangat indah sekali. Tebarkan salam di antara kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam. Tebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, berilah makan kepada orang yang membutuhkan dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang terlelap. Kalian pasti akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta, mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah menyempatkan untuk menjenguk saudara kita apabila dia dalam keadaan sakit. Ini juga termasuk di antara hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida fa'udhu." Apabila saudara kalian sedang sakit, kunjungi saudara kalian itu. Kunjungi saudara kalian, jenguklah dia. Tanya tentang kesehatannya, tanya tentang keadaannya. Termasuk di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena setiap hari beliau bermajelis dengan para sahabatnya. Apabila ada yang beliau melihat si fulan enggak hadir di majelisnya, beliau tanya, "Kemana si fulan? Apakah dia sedang sakit?" Kalau dia sedang sakit, maka beliau pun menganjurkan untuk menjenguk sahabatnya tersebut. Dan ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin, namun beliau selalu menyempatkan waktunya ketika melihat ada di antara sahabat yang sedang sakit, maka beliau berkenan untuk menjenguknya. Demikian pula di antara cara untuk menumbuhkan rasa cinta di antara kaum mukminin adalah ketika di antara kerabat saudara kita tersebut ada yang meninggal, maka kita dianjurkan untuk datang kepadanya, mengucapkan bela sungkawa kepadanya, atau dalam istilah Islam disebut takziah, berusaha menghibur saudara kita tersebut yang sedang tertimpa musibah dengan meninggalnya salah seorang dari kerabatnya. Kemudian menyolati jenazah saudara kita tersebut. Dan mengantarkannya sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ini juga di samping merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar bagi seorang muslim yang membiasakan untuk mengantar jenazah seorang muslim yang lain sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alayha wa yafrugha min dafniha, fa innahu yarji'u bi qiratayn, kullu qiratin mithlu Uhud." Barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa mengantarnya, dia menyolati jenazahnya dan mengantarnya sampai ke tempat peristirahatannya hingga selesai dikuburkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kembali dari pemakaman tersebut dengan membawa dua qirat. Satu qirat sebesar Bukit Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak memperumpamakan besarnya sebuah pahala, itu selalu memperumpamakan apa yang ada di hadapan para sahabat. Karena beliau berada di Madinah, bukit terbesar yang ada di kota Madinah adalah Bukit Uhud. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mempermisalkan begitu besarnya pahala seorang yang diraihnya ketika dia mengantar jenazah. Satu qirat sebesar Bukit Uhud. Yani pahala yang besar. Pahala yang besar. Wa man shalla alaihi thumma raja'a qabla yudfan fa innahu yarju bi qirat. Namun siapa yang hanya menyolati jenazahnya saja namun tidak mengantarnya sampai ke tempat peristirahatannya, maka dia kembali pulang ke rumahnya hanya membawa satu qirat. Jadi kalau diantar sampai selesai dimakamkan lalu dia kembali membawa dua qirat, pahala yang sangat besar sekali. Para sahabat kalau mendengar sebuah keutamaan, maka mereka berlomba-lomba bagaimana cara mendapatkan keutamaan tersebut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau belum mendengarkan hadis ini ketika itu. Sehingga yang beliau ketahui, kalau ada seorang meninggal, maka dia datang menyolati, setelah itu pulang. Dia tidak mengantar jenazahnya sampai selesai dimakamkan. Ada orang meninggal, dia solati, lalu pulang. Sampai kemudian Abu Hurairah memberitakan hadis ini kepada Ibnu Umar, maka beliau kaget. Kok ada hadis yang menerangkan keutamaan yang besar seperti ini? Maka dia berusaha untuk meng-cross-check. Ini benar enggak hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Akhirnya Abdullah bin Umar mengutus kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan benar enggak keutamaan seorang yang mengantar saudaranya hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya, maka dia pulang dengan membawa dua qirat. Maka Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada Ibnu Umar benar yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Ketika beliau mengetahui tentang kebenaran hadis ini, maka sungguh menyesal Abdullah bin Umar sampai beliau mengatakan laqad farratna qararita katsira, sungguh kami telah menelantarkan pahala yang banyak. Pahala yang banyak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila ada kesempatan di antara saudara kita ada yang meninggal, atau di antara kerabat saudara kita ada yang meninggal, kunjungi dia, ta'ziah, lalu kemudian kita mengantar jenazah, salati jenazah tersebut. Ada sebagian kaum muslimin itu kalau menghadiri pelayatan jenazah hanya duduk-duduk saja, enggak mau menyolati jenazah itu. Padahal itu keutamaan yang besar. Hanya duduk aja. Dan menyolati jenazah ini sifatnya umum. Keutamaan tersebut diraih oleh laki-laki, demikian pula wanita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini jelas merupakan keutamaan yang besar. Walhasil berbicara tentang persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bagaimana cara memilih saudara, bagaimana cara memilih sahabat yang akan membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga sangat perlu untuk kita perhatikan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan sama dengan temannya. Seseorang itu akan selalu sama dengan temannya. Ketika dia berteman dengan seseorang, maka pertemanan itu akan memberi pengaruh dalam karakternya, pada akhlaknya, dalam kepribadiannya. Oleh karena itu, hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Semoga sesi yang pertama ini, pada tablik akbar kali ini, memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat dan tambahan ilmu bagi kita sekalian, sekaligus menambah keimanan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karena Allah dan dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti, orang-orang yang dipersaudarakan karena Allah, mereka akan disediakan mimbar-mimbar. Mimbar-mimbar yang menunjukkan kemuliaan dan keagungan mereka. Para nabi saja cemburu ketika melihat kedudukan yang mulia itu. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mutahabbuna." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur, yaghbituhumun nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada." Orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala akan disediakan pada hari kiamat nanti mimbar-mimbar dari cahaya, di mana para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, mereka semua cemburu melihat kedudukan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk meraih keutamaan tersebut dengan mempersaudarakan kita di atas tali la ilaha illallah dan di atas dasar saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada benarnya, maka itu datang dari Allah. Apabila ada kekeliruan, maka itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.